Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adani Allahu wa iyyakum minha. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita sampaikan barakallahu fikum, bahwa pada kesempatan ini kita akan memulai pembahasan kitab yang baru yaitu kitab Usulul Iman, yang merupakan atau bagian dari rangkaian muallafat karya-karya tulis Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah. Kita langsung masuk dalam pembahasan kitab ini karena penulis sudah begitu dekat dengan kita. Qala Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi asta'inu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال الله نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم. كتب beliau بسم الله الرحمن الرحيم. Ini kebiasaan beliau ketika menulis karya-karya tulis, dimulai dengan menyebutkan basmalah. Tiada lain kecuali dengan membubuhkan basmalah ini sebagai bentuk iktidaan bi kitabillah, mencontoh kitabullah Al-Quran. Karena fa innal Quran mabdu'un bil basmalah. Al-Quran itu dimulai dengan tulisan basmalah. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum, ta'assiyan bin nabiyyi alaihi salatu wassalam. Mencontoh, meniru, meneladani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Rasulullah ketika mengirim surat kepada para raja untuk mendakwahi mereka, mengajak mereka, menyeru mereka kepada Islam, maka beliau memulai dan mengawali suratnya dengan basmalah. Dengan basmalah. Dan disebutkan sebagian ulama barakallahu fikum sebagai bentuk tambahan ta'assiyan bi ba'dil anbiya. Juga sebagai bentuk peneladanan kepada sebagian para nabi. Sebagaimana Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika mengirim surat kepada malaikat Saba, kepada ratu Saba, maka disebutkan di dalamnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau menyebutkan wabihi nasta'inu, dan kepada Allah kita wabihi astainu, kepada Allah aku meminta pertolongan. Demikianlah amalan apapun, pekerjaan apapun yang kita lakukan, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat, mesti tiada seorang pun yang lepas dari kebutuhan dia kepada Allah. Masing-masing kita, setiap pribadi kita, butuh kepada pertolongan dan bantuan dari Allah Azza wa Jal. Sesuatu yang berat, seberat apapun itu, ketika Allah Azza wa Jalla membantu, menolong kita, fa'innahu muyassar, dia akan mudah, dia akan menjadi mudah. Tetapi perkara sekecil, seringan apapun, semudah apapun, ketika Allah Azza wa Jalla tidak memberikan bantuan, tidak memberikan pertolongan kepada kita, dia akan menjadi sesuatu yang sulit, dia akan menjadi sesuatu yang paling berat. Hatta seandainya sekedar untuk mengangkat tangan kita ke mulut kita, kita tidak akan sanggup melakukannya kalau bukan karena bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita akan membahas hadis yang pertama. Di sini disebutkan dalam, dan kita akan menjadikan syarah Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala sebagai i'timad, sebagai kitab sandaran kita dalam syarahnya, dalam penjelasannya. Bab ma'rifatillahi ta'ala wal iman bihi. Bab mengenal Allah dan beriman kepadanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kama huwa ma'rufun, sebagaimana antum kenal, inilah nama yang masyhur bagi sahabat yang mulia ini. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala an. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Padahal sesungguhnya hakikatnya beliau termasuk sahabat yang masuk Islamnya agak belakangan. Agak belakangan. Namun karena faktor beliau telah menghibahkan dirinya, waktunya, jiwanya untuk ilmu, beliau menjadi bagian dari Ahlus Suffah yang jumlah mereka terkadang mencapai 80 orang tinggal di Masjid Nabawi dalam rangka untuk menimba ilmu, mendengarkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadikan beliau sebagai sahabat yang tampil sebagai periwayat hadis yang paling banyak dari Nabi alaihi salatu wasallam. Gelar beliau atau kunyah beliau dengan Abu Hurairah, Hurairah sendiri adalah tasghir dari hirrah, kucing betina. Maka Hurairah adalah tasghirnya, bentuk kecilnya. Bukan karena beliau punya anak kucing, tidak. Tetapi karena beliau suka memelihara kucing, maka dikenallah dengan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dan sungguh kaum Syiah begitu besarnya kebencian mereka kepada Islam, dan mereka berupaya ingin merobohkan sendi-sendi Islam, maka mereka menyerang Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dengan menebarkan berbagai macam syubhat tentang pribadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kemudian umat ini menerima kedustaan yang disampaikan kaum Syiah terkait dengan pribadi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, betapa akan banyak sendi-sendi Islam ini akan roboh. Kenapa? Karena beliau radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, kata beliau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlalu cepat enggak? Enggak ya. Bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, qala Allah taala, Allah berfirman. Ini ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam meriwayatkan hadis dan menyatakan qala Allah, ini yang kita kenal dengan istilah hadis al-Qudsi. Naam, hadis al-Qudsi. Terjadi khilaf di kalangan para ulama, perbedaan pendapat tentang kedudukan hadis Qudsi dengan Al-Qur'an. Terkait dengan maknanya, sebagian ulama ala khilaf wa ma waqa'a bainahum, berdasarkan khilaf perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama, ada pendapat yang menyatakan bahwa hadis Qudsi itu lafaz dan maknanya sekaligus datang dari Allah. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebab kata mereka, pendapat yang kedua, kalau dikatakan lafadz dan maknanya sekaligus datang dari Allah, niscaya kedudukan hadis Qudsi akan lebih tinggi nilai derajatnya dibandingkan Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam meriwayatkannya langsung dari Allah tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Kalau dalam jalur periwayatan ilmu hadis, dia akan dikenal dengan sanad ali. Sanad ali yaitu sanad yang sangat tinggi. Biasanya sanad ali itu dengan tiga perawi. Ya, tiga saja. Ini yang paling banyak dikejar oleh para muhaddisin untuk mendapatkan sanad ali. Fabarakallahu fikum, sehingga sebagian merajihkan, menguatkan bahwa hadis Qudsi lafadznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sisi perbedaan antara hadis Qudsi dengan Al-Qur'an. Di antaranya adalah, satu, Al-Qur'an dibaca yuta'abbadu bitilawatih. Seseorang dengan membacanya dia memiliki nilai ibadah. Sesuai dengan hadis Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, dia mendapatkan satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. 10 kali lipat. Aku tidak menyatakan bahwa kalimat alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga sekedar membaca alif lam mim tiga huruf masing-masing mendapatkan nilai 10 kebaikan, berarti ada 30 pahala yang didapatkan oleh seorang muslim. Tetapi berbeda dengan hadis Qudsi, ketika seorang membaca maka tidak memiliki nilai sebagaimana yang termaktub terkait dengan ayat-ayat Al-Qur'an pada lafadznya, pada setiap hurufnya. Misalnya di dalam hadis ini kata Rasulullah, qala Allahu taala, ana aghna syuraka anisyirki, Ini sudah beberapa huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, lebih dari 15. Lebih dari 15 berarti sudah 150 pahala. Maka nilainya tidak demikian. Itu yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah bahwa al-ahadith al-qudsiyah, hadith-hadith qudsi, itu diantaranya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu', ada yang palsu, ada yang lemah. Sebagaimana pula hadis-hadis yang lainnya. Al-Quran tidak ada satupun yang dikatakan pembagian seperti ini. Perbedaan yang lainnya adalah yang ketiga, bahwa al-ahadith al-qudsiyah tajuzu riwayatuha bil makna, boleh diriwayatkan secara makna. Sebagaimana pula hadis-hadis yang lainnya. Ala khilaf bainal ulama, berdasarkan khilaf yang terjadi di kalangan para ulama, ada sebagian yang menyatakan tidak boleh meriwayatkan hadis secara makna. Harus benar-benar ngeplak apa yang datang lafadznya seperti itu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak boleh dengan makna. Sebagian menyatakan boleh. Walakin wallahu ta'ala a'lam bisawab, kita katakan bahwa boleh untuk meriwayatkan hadis, termasuk di dalamnya adalah hadis qudsi, ar-riwayatu bil makna, meriwayatkan dengan makna. Kemudian barakallahu fikum, hadis qudsi tidak boleh dibaca di dalam salat sebagai surah setelah Al-Fatihah. Nah, misalnya setelah waladhdallin, kemudian mentang-mentang antum sudah belajar sekarang, akhirnya dihafal sampai luar kepala, salat berikutnya baca ana aghna syuraka anisyirki, ya, sampai hadis yang terakhir, ini tidak boleh. Fa innahu mukhtalifun bil Quran, karena dia berbeda dengan ayat Al-Quran. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, qala Allah ta'ala ana aghna syuraka anisyirki, aku tidak butuh kepada sekutu-sekutu dari kesyirikan. Man amila amalan, barang siapa mengamalkan suatu amalan, asyraka fihi ma'iya ghairi, dia mempersekutukan padanya bersamaku selainku, taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia pelakunya, wa syirkahu dan sekutunya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, qauluhu qala Allahu taala, ucapan qala Allahu taala, Allah berfirman, di dalamnya ada penetapan sifatu al-kalam lillah, sifat berbicara bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi sifah sifatun taliqu bi jalalihi wa 'azamatihi subhanahu. Ini adalah sifat yang sesuai, yang pantas dengan keagungan dan kemuliaan Allah jalla fi'ula. Ini diantara faedah yang bisa diambil dari kalimat qala Allahu ta'ala, bahwa padanya ada penetapan apa? Apa? Sifatu al-kalam lillah, sifat berbicara bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ana aghna syuraka anisyirki, aku tidak butuh kepada sekutu-sekutu dari kesyirikan. Kalimat ini kata Syekh Al-Fauzan, fihi isbatul ghina lillah, padanya ada penetapan sifat maha kaya bagi Allah azza wa jal. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang lain, dalam surah Yunus ayat ke-68, Huniyu lahu ma samawati wa ma fil ard, dialah Allah yang maha kaya, miliknya apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kaya, yang maha tidak butuh kepada makhluknya, tidak butuh kepada bantuan, tidak butuh kepada pertolongan, tidak butuh kepada persekutuan. Ghaniyun an khalqih. Bahkan justru hamba-hambanya lah mereka butuh dan fakir kepada Allah jalla fi'ula. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua fuqara, fakir, miskin, butuh kepada Allahu Azza wa Jal. Sementara Allahu Jalla fi'ula huwal ghaniyul hamid, dialah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Maka kata Syekh, di sini terdapat penetapan sifat al-ghina bagi Allah. Dan juga pada lafaz ini fihi nafyu asy-syirik, padanya ada penafian kesyirikan. Karena memang, atau penafian sekutu bagi Allah. Karena memang barakallahu fikum, tidak ada satupun makhluk yang dia bersekutu dengan Allah Azza wa Jalla dalam kekuasaannya. Tidak ada seorang pun yang membantu Allah dalam menciptakan, yang memberi rizki, mengatur alam, menghidupkan, mematikan, tiada satupun dari makhluknya. Infarada biha kulliha, Allah subhanahu wa ta'ala bersendiri dalam semuanya. Sehingga barakallahu fikum, Allahu jalla fi'ulah yang dia bersendiri dalam rububiyahnya, maka sebagaimana pula tidak ada sekutu baginya dalam rububiyahnya, maka tidak ada seorang pun sekutu bagi Allah dalam uluhiyahnya. Tidak boleh dipersekutukan dalam ibadah. Dan ini lazim. Tauhidur rububiyah itu yastalzim tauhidal uluhiyah. Keyakinan kepada rububiyah Allah Azza wa Jalla mestinya akan melahirkan sebuah kesimpulan untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyahnya. Wahada katir fi ayatil Quran. Dan ini banyak dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika Allah Azza wa Jalla perintahkan hambanya untuk beribadah hanya kepadanya, Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan mereka dengan menyebutkan rububiyahnya. Rububiyahnya, contohnya ayat yang sering kita ulang-ulang, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Dan kalimat u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, tidaklah datang kalimat ibadah, perintah ibadah di dalam Al-Quran kecuali yang dimaukan dan dimaksudkan dengannya. Sebagaimana tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaukan tiada lain kecuali adalah agar mentauhidkan Allah jalla wa'ala. Maka sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan. Wassamaa'a binaa'a, dan langit sebagai bangunan, bangunan yang begitu kokoh, yang begitu tinggi, tidak pernah retak tanpa tiang penyangga. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah menurunkan air dari langit, air hujan. Rizqan lakum, atau fa akhraja bihi minas samarat, Lalu Allah mengeluarkan buah-buahan dari tanaman kalian disebabkan air hujan yang Allah turunkan, yang tidak ada seorang pun yang membantu Allah Jalla wa'ala sebagai rizki bagi kalian, rizqan lakum. Maka Allah katakan, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan kalian menjadikan tandingan bagi Allah padahal kalian tahu. Jangan kalian menjadikan tandingan baginya dalam peribadahan, dalam uluhiyahnya, karena kalian tahu tiada seorang pun yang menjadi tandingan bagi Allah dalam rububiyahnya. Tidak ada yang membantu dia dalam menciptakan kita dan orang sebelum kita. Tidak ada yang membantu dan menolong Allah Azza wa Jalla mengatur bumi dan langit ini yang menurunkan hujan, tidak sama sekali. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka tauhid ar-rububiyyah yastalzim tauhid al-uluhiyyah. Maka sebagaimana kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, tidak ada yang sekutu bagi Allah Azza wa Jalla dalam kekuasaannya, maka tidak ada pula sekutu baginya dalam ibadah. Dan tidak pula ada sekutu baginya dalam asma wa sifat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala zat yang bersendiri di dalamnya dengan apa yang menjadi kekhususan baginya. Dia adalah fardun samad, maha tunggal dan maha kaya, satu-satunya tempat kita bersandar. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, yang menunjukkan bahwa Allah tidak butuh kepada makhluknya. Dia tidak butuh kepada anak untuk menjadi hiburan. Dia tidak butuh kepada yang melahirkan sehingga dia dilahirkan. Yang menunjukkan dia butuh kepada orang tua lah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dan setanding dengan Allah Jalla wa Ala. Inilah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kaum musyrikin mereka menyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tatkala Rasulullah alaihi salatu wassalam menyeru mereka untuk beribadah dan menyembahnya kepada Allah, maka mereka menyatakan, sif lana rabbak, sifatkan kepada kami Tuhanmu, seperti apa dia, siapa namanya, dari mana kabilahnya, di mana kampungnya, bagaimana keturunannya? Fa'anzalallahu subhanahu wa ta'ala hadihil ayat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat dari surah Al-Ikhlas. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat dari surah Al-Ikhlas untuk memutuskan segala pemikiran-pemikiran yang ada dalam benak kaum musyrikin. Allah subhanahu wa ta'ala dari Bani Fulan, Allah azza wa jalla dari anak turunan si Fulan, tidak. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tersebut sebagai bentuk pensucian terhadap Allah Jalla fi'ula. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka di sini terdapat tanzih, pensucian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam sekutu. Dan penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa siapapun yang melakukan amalan yang padanya ada persekutuan terhadap Allah jalla wa ala, fa inna Allah la yakbaluh, Allah tidak menerimanya. Man amila amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Mungkin saja mereka sudah berupaya sekian banyak amalan yang dilakukan, yang secara zahir itu semua bagian dari amal saleh, zahirnya. zahirnya bagian dari amal saleh, haji, umrah, sedekah, a'malul bir, amal-amal kebaikan. Sebagaimana amalan tersebut sudah dikenal di kalangan masyarakat Quraisy dari ahlul jahiliyah. Akan tetapi tatkala amal yang zahirnya adalah amal saleh, namun tatkala di dalamnya ada kesyirikan kepada Allah Jalla wa Ala, fa innallaha la yaqbalu wa yatrukuh. Allah tidak menerimanya dan meninggalkannya. Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan kepada mereka amalannya. Allah tunjukkan, Allah tampakkan. Lalu kemudian setelah mereka melihat amalan tersebut, mereka sudah berupaya, bekerja keras. Ternyata subhanallah, ja'alnahu haba'an mansura. Kami menjadikannya bagaikan debu yang berterbangan, bagaikan fata morgana yang menipu. Betapa sungguh sangat menyakitkan hati. Sudah bekerja keras, kelihatannya punya amalan, tapi ternyata sirna sama sekali. Inilah bahaya dari orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan kepada Allah Jalla fi'ula. Betapapun perjuangan yang mereka lakukan sepanjang hidupnya dengan berbagai macam amal saleh, namun ketika dia berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla dengan syirik akbar, wa mata qabla an yatuba ila Allah Jalla fi'ula, lalu dia meninggal dan tidak bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan semua amalan tersebut. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ikhwan fid din, a'azzani Allah wa iyyakum, maka sangat perlu untuk selalu diingat bahwa seorang yang mengharapkan dan mendambakan amalannya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, selalu harus terpenuhi di dalamnya dua syaratnya, al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada hadis yang kedua. Ana harapkan untuk pertemuan berikutnya agar masing-masing punya bukunya, minimal matannya, matan hadisnya, agar antum tahu kita sedang dalam pembahasan yang mana. Antum bisa lihat, kasih catatan dari setiap lafadznya, diterjemahkan, difahami, dimurajaah. Naam. Hadis yang kedua, nafyu an-naum anillahi ta'ala, penafian atau peniadaan tidur dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin faqala innallaha ta'ala la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لاحترقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه رواه مسلم. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah berdiri di tengah-tengah kami dan menyebutkan khams kalimat, lima kalimat. Faqala, maka beliau menyatakan, innallaha ta'ala la yanam, sesungguhnya Allah tidak tidur. Wa la yanbaghi lahu ay yanam, dan tidak pantas baginya untuk tidur. Yakhfadul qista wa yarfa'uh, akan kita jelaskan nanti maknanya. atau syarahnya. Nam yakhfadul qista wa yarfa'uh. Yurfa'u ilaihi amalul lail. Diangkat kepadanya amalan malam. Qabla amalin nahar. Sebelum amalan siang. Wa amalun nahar dan amalan siang diangkat qabla amalil lail. Sebelum amalan yang dilakukan di malam hari. Hijabuhu an-nur. Hijabnya adalah cahaya. Lau kasyafahu. Seandainya dia menyingkap cahaya tersebut atau hijab tersebut, lah tarakat subuhatu wajhih, niscaya cahaya wajahnya akan membakar. Mantaha ilaihi basaruhu min khalqi, sampai batas akhir pandangan matanya kepada hambanya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, hadis ini adalah hadis yang sangat agung. Di dalamnya dijelaskan, dikenalkan tentang siapa Allah. Karena seorang yang dia tahu, mengenal nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala akan melahirkan sekian banyak buah dan fawaid. Makanya sangat perlu seseorang mempelajari pembahasan al-asma wa sifat. Akan terrealisasikan dengan dia tahu ini salah satu sifat Allah Azza wa Jalla. Dia mempelajari dengan sedemikian detail tentang sifat al-basar dari Allah Azza wa Jalla. Allah Maha melihat. Dia akan berhati-hati dalam hidupnya untuk melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yubsiru. Karena Allah melihatnya. Fa ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, inna Allah ta'ala la yanam. Allah tidak tidur. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala pun sebagaimana di dalam Al-Quran telah menafikan, telah meniadakan dan menepis sifat an-naum, sifat tidur bagi Allah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 255. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Tidak menimpa Allah rasa kantuk dan rasa tidur. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Li'annan naum mautatun sughra. Karena sesungguhnya tidur itu hakikatnya adalah kematian kecil. Mati. Namun dia dikatakan mautatun sughra. Dan setiap kita berada dalam keadaan tidur, maka Allah Azza wa Jalla menahan roh kita. Dan roh yang Allah tahan itulah yang ketika seorang hamba sampai ajalnya, itu pulalah ya Allah subhanahu wa ta'ala tahan di sisinya. Lah. An-naum, sebagaimana disebutkan, mautatun sughra. Maka sifat tidur itu pula, barakallahu fikum, menunjukkan kelemahan. Menunjukkan kelemahan yang ada pada orang yang tidur. Sudah tidur, tidak kelihatan. Duh, kasihan sekali ya. Kelihatan capek dia sampai sebegitu tidurnya. Ngoroknya luar biasa, Masya Allah. Terlihat, kita kasihan. Yadullu ala dha'af finna'in. Menunjukkan kelemahan pada dia. Dan semua itu sifatun naqas wal aib, sifat kekurangan dan aib, munazzahun anillahi jalla wa ala, semuanya disucikan dan dinafikan, ditiadakan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al hayyul qayyum, yang maha hidup dan terus menerus maha hidup. Lah, kalau menimpa Allah azza wa jalla sinatun wa naum, rasa kantuk dan rasa tidur berarti sudah bertolak belakang 180 derajat dengan sifat al-hayyul qayyum. Faham ini? Berarti sudah tidak maha hidup. Kenapa? Allah mati. Al-mautatus sughra. Kalau dikatakan Allahu azza wa jalla, na'am barakallahu fikum, maha sempurna, Allah kurang. Karena ternyata dia ngantuk dan tidur. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini pembahasan awal dari hadis yang kedua. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Fa naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.